Selamat siang semua. Bertemu lagi dengan saya Vicky Alif Latifan Gandhi dalam acara kuliner. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah tentang kuliner. Kuliner yaitu sego tempong yang berada di Jalan Maijen Supratman arah menuju Bandara Abdurrahman Saleh. Anda tahu harganya lah sangat murah, hanya sekitar Rp7.000, tapi rasanya minta ampun pedes sekali. Dengan harga Rp7.000 saja Anda dapat menikmati nasi, tahu, telur, tempe, dan ayam yang sangat pedas. Anda bisa menjangkau tempat itu hanya jalan kaki saja dari sini. Sekian dari saya, Alif Radivan Biandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.